السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذ الله إياكم من النار. أيها الإخوة وأخوات، pada kesempatan kali ini kita dapat berwajah dan bisa belajar bersama-sama tentang at-tajwid, di mana ilmu at-tajwid suatu ilmu yang dibutuhkan bagi kaum muslimin yang mereka mau membaca Al-Quran Al-Karim. Sebelumnya kita akan sedikit jelaskan tentang permasalahan ilmu itu sendiri. Qala Allah Jalla wa Ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berikan ilmu beberapa derajat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bedakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang jahil. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Demikian juga Allah bedakan antara makhluk-makhluk yang lainnya. Allah berikan kemuliaan kepada malaikat Jibril. Semulia-mulia malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Aidan Allah muliakan yang paling tinggi derajatnya insyaallah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidun nas yaum al-qiyam. Aidan al-jamadat. Seperti masalah air misalnya, Allah bedakan antara air zam-zam dengan air yang lainnya. Masalah gunung Allah bedakan pula. Jadi kalau Rasulullah SAW mengatakan hadza jabal, jabal Uhud, yuhibbuna wa nuhibbuh, cintai diri kita atau diri kami dan kami pun mencintainya. Ayatlah Allah Subhanahu wa ta'ala bedakan antara anjing yang berpengalaman dan anjing yang tidak berpengalaman. Sehingga anjing yang berpengalaman jika dilepas oleh tuannya dengan membaca basmalah, Allah halalkan buruannya, sebagaimana hadis Adi bin Thabit rawi al-Bukhari Muslim. Jadi banyak. Demikian pula orang-orang muslim dan orang fujar, Allah bedakan. Afana jal muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun? Apakah saya samakan, jadikan orang-orang muslim dan orang mujrim? Bagaimana kalian berhukum? Jelas beda antara orang-orang berilmu dengan orang-orang jahil. Kemudian di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkinya ilm, zihab al-ilm. Jaa min hadith Abdullah bin Amr bin As alladhi rawahu al-Bukhari Muslim, inna Allah la yakbidu ilman yantazimu biqabdil fi sudurikum walakin biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah SWT tidak mencabut ilmu dari dada kalian, akan tetapi mencabut ilmu, angkat ilmu dengan aqab al-ulama, cabutnya nyawa para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika tidak ada seorang alim, ittakhadha an-nas ru'usan juhala, orang-orang atau manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, maka pemimpin tadi ditanya. Fa'aftau bighairi 'ilm, mereka memberikan fatwa yang tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka pemimpin-pemimpin tadi sesat dan menyesatkan. Inna ma'akhwafu alaikum al-immah al-mudillin, sunnah yang perkara yang aku terukkan buat kalian adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Karena pemimpin-pemimpin yang menyesatkan itu membawa ummah. Oleh karena itulah dibolehkan kita untuk menjelaskan orang-orang yang jelas-jelas melakukan kemungkaran. Wazan laisa bighibatin fi sittatin. Naam. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhirin. Orang yang dizalimi jadi tercela, tapi bukan ghibah, bukan perkara ghibah. Mutadhallim, orang yang dizalimi, seorang boleh menyebutkan namanya, saya dizalimi oleh fulan wa fulan wa fulan, sebut namanya. Ini bukan perkara ghibah. Nah, az-zulm, zulumatun yawmal qiyamah, kezaliman adalah kegelapan nanti pada yawmal qiyamah. Wa mu'arrifin, untuk memberitahu, atau jika ada orang yang hilang, kita sebutkan namanya. Ini pun juga perkara yang masyru', sebut namanya, umurnya, alamah, tanda-tanda, dan lain sebagainya. Muhadhirin, tahdhir. Wa ha, dan ini adalah secara umum. baik pelaku bid'ah ataupun orang-orang musyrikin. Waqad nuzila 'alaikum fi qira'ah ukhra, waqad nuzila 'alaikum fil kitab, diturunkan kepada kalian kitab. An idza sami'tum ayatillah, jika kalian mendengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yukfaru biha, diingkarinya, wa yustahza'u biha, dan dibikin alak-alakan. Fala taq'udu mahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairih, jangan kalian duduk bersama mereka, jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Kalau kalian tetap duduk dengan mereka, ais innakum idzan mithluhum, kalau begitu kalian sama dengan mereka. Dibutuhkan di sini untuk meninggalkan majlis mereka, bukan hanya sebatas menutup telinga, tapi dibutuhkan untuk meninggalkan majlis ahli bidah, majlis orang-orang kufar dan lain sebagainya. Hadir, Allah jelaskan, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, sebut namanya. Allah jelaskan dalam surah yang lain tentang Fir'aun, nah, Haman, wa Qarun, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang jelaskan dengan menyebutkan secara rinci, menyebutkan namanya. Khawarij, kilab, kilabun nar. Al-Khawarij adalah anjing-anjing penghuni neraka. Adan Syekh Mukbil Jandah Yusuf Qardawi Qarradallahu lisana, semoga Allah matang lisannya, Qarradallahu lisana, karena bahaya Yusuf Qardawi yang telah membawa umat jauh berbahaya dibanding dengan jago-jago ibadah yang tidak punya pengikut. Yusuf Qardawi membolehkan jual khamr dalam jumlah yang sedikit. Yusuf Qardawi membolehkan demokrasi. Yusuf Qardawi mengadakan persatuan antar umat beragama. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarba'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang Yahud dan Nasara tidak akan rela sebelum kalian mengikuti agama mereka. Innal ladzina kafaru min al-kitab musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Semuanya orang-orang kafir dari kitab, orang musyrikin, neraka selama-lamanya, neraka jahannam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bari'ah, mereka adalah jelek-jelek ciptaan. Fi qira'ah ukhra, syarrul bari'ah. Nah, kemudian banyak di hadis Abi Hurairah, "Wallazi nafsi biyadihi la yasmu bi yahudi wal nasrani thumma la yu'minu bi illa kana min ahli an-nar." Demi diriku dalam tangannya, tidak mendengar orang Yahudi dan Nasrani dan diriku kemudian tidak beriman kepadaku, kecuali akan menjadi penghuni neraka. Nah, lalu bagaimana dengan persatuan antar umat beragama? Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi hidup beragama satu dengan lainnya, satu mengajak ke neraka, satu mengajak ke surga. Tidak mungkin terjadi. Maka jelaskan di sini muhadzirin. Wali mudhiri fiskan, dan orang-orang yang menampakkan kefasikannya, sebut namanya. Ramai-ramai minum khamr di jalan-jalan atau minum khamr di masjid, sebut namanya, wala karamah. Nah, tidak ada kemuliaan baginya. Wa mustaftin, dan orang memberikan fatwa, para ulama menyebutkan namanya, dibolehkan. Wa man talabal i'anah fi izalatil adu, dan orang yang minta bantuan untuk menghilangkan musuh, dibolehkan. Nah, perkara ini bukan ghibah. Ini dalil yang digunakan oleh firqah-firqah dhalalah yang mengatakan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah sukanya mengghibah. Antum lihat Riyadhus Shalihin, di sana jelaskan tentang perkara ini. Kalian tablighiyun misalnya, kalian berpegang dengan Riyadhus Shalihin tapi enggak baca Riyadhus Shalihin, balighu anni walau ayah, enggak punya ayah. Nah, wala karam. Nah, dengan dicabutnya ilmu. Nah, ketika Anas bin Malik meninggal, qala al-Malik al-Ajli, "Dhahab al-yawm ilmun katsir." Ketika Anas bin Malik meninggal, al-Malik al-Ajli mengatakan, pada hari ini telah pergi ilmu yang sangat banyak. Zahab al-yawm ilmu kathir. Ayat berikutnya, meninggal Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Zaid bin Thabit, man sarahu ay yangdura ila zahab al-ilm fal yangdur ila hadha, man sarahu ay yangdura ila zahab al-ilm fal yangdur ila hadha. Dengan meninggalnya, siapa yang ingin melihat perginya ilmu, lihatlah ini. Dicabutnya al-ulama. Ketika para masyayikh al-sunnah wa jama'ah, Syekh bin Baz, Syekh Mukbil, Syekh al-Bani, dan lain-lainnya dari para masyayikh, ahlu beda tidak menampakkan kurun. Nah, tidak menampakkan gigi taringnya juga, tidak menampakkan syubhat-syubhat. Tapi setelah meninggal, mereka memberikan julukan-julukan kepada para masyayikh. Jadi Syekh bin Baz misalnya dijuluki Ummal Amerika. Nah, Syekh Al-Bani dijuluki khariji, orang khawarij. Naam. Wa syekh mukbir, mutasyaddid, keras, orang keras. Nah, maka benar ketika meninggalnya Syekh bin Baz, pada waktu itu Syekh Mukbir mengatakan, ya ikhwanan. Naam. Sata'lamuna madza hasala di bilad Saudiyah ba'da hala. Wahai ikhwan, kalian akan melihat bagaimana keadaan negara Saudi setelah meninggalnya Syekh bin Baz ini. Setelah Syekh bin Baz meninggal, timbul pemilu walaupun di kalangan rendah. Nah, kalau pemilu sudah masuk Saudi Arabia, sudah kemaksiatan akan menimpa seluruh kaum muslimin. Ilm fatawa, nam min az-zaihi as-safar, nam Salman, dan lain sebagainya. Manusia lebih cenderung kepada orang-orang demikian ini. Orang-orang yang sok tahu fikr al-waqi'. Syekh bin Baz yang begitu besar ilmunya, tapi tidak punya murid melebihi 50. Nah, thalib. Kemudian ketika orang-orang Hizbiyun, Safar, Salman, ribuan yang datang. Aidan, sekarang bagaimana keadaan Jami'ah Islamiyah yang dikala para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah di sana masih kuat, tapi sekarang dikuasai oleh Al-Hizbiyun, sehingga ketika Al-Syeikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali ditanya, ya Al-Syeikh, kami ingin belajar di jami'ah ini. Qal turiduna ilm, kamu ingin ilmu? Kalau kalian inginkan dajjal, nah, datang ke Saudi. Dajjal Allah. Kalian ingin, nah, ayam, daging, pergi ke Saudi. Jadi kalau kalian ingin ilmu, datang ke Damman. Itu nasihat dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Nah, أيضا علماء اليمن sepakat untuk tidak memberikan tazkiyah pada orang-orang yang belajar di jamiah Islami, karena sekarang keadaan dikuasai oleh Al-Hizbiyun. Berbalik sudah. Akan tapi orang-orang kufar berusaha terus-menerus untuk menghilangkan marakiz, marakiz Ahli Sunnah wal Jamaah dimanapun berada. Sampai sekarang orang Rafidhah di Yaman menuntut agar Damma ditutup. Agar Damma ditutup ini adalah dari program Amerika dari dulu. Nah, bahkan kita sempat pesimis waktu itu. Ketika teman-teman tinggal 15 orang. Ini bagaimana orang Indonesia enggak ada yang datang lagi? Kita mau pulang. Hah? Enggak ada penerusnya? Nah, selama 2 tahun tidak ada yang datang sama sekali. Nah. Kemudian sekarang perang, mereka menutup Demak yang dihancurkan. Nah, ditutup. Nah, mudah-mudahan makar mereka dipatahkan Allah Subhanahu wa taala. Makaru wa makar Allah. Mereka bikin makar, Allah pun bikin makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah punya makar yang lebih baik. Nah. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan ilmu, dan ilmu ini jelas kalau bisa berhadapan dengan para masyayikh, berhadapan dengan secara langsung itu jauh lebih bagus. Nah, karena bisa melihat praktek secara langsung, bukan hanya mendengar. Mungkin teman-teman yang mendengarkan durus salah paham ataupun yang lainnya, kemudian terjadi, banyak terjadi, bahkan banyak terjadi enggak melihat secara langsung, sehingga membuat wasawis orang Indonesia yang disana yang baru belajar, orang Indonesia yang ada di sini bikin wasawis ke sana, bikin kacau keadaan. Irfaku ya anfarku ya ahli sunnah, kalian lemah lembut wahai ahli sunnah, jumlah kalian sedikit. Kalian harus menghadapi orang-orang Amerika, menghadapi orang Yahud dan Nasara, orang-orang Hizbiyun, sihabnya kepada ahli sunnah wal Jamaah. Lalu kenapa kalian membuat taswiz satu dan yang lainnya sementara perkara belum jelas? Nam kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, tunjukkan bukti kalian. Ya, kalian adalah orang-orang yang benar. Jangan hanya sekedar mendengar omongan, sehingga membuat dakwah al-sunnah wal-jamaah lemah. Nah, terjadi perselisihan di antara para ulama. Bahkan fatwa dari para ulama berbeda-beda. Imam Syafi'i punya qaul qadim, qaul jadid. Imam Ahmad juga demikian. Para masyayikh al-sunnah juga berbeda dalam masalah fikhiyah. Ini adalah masalah ijtihadiyah. Apakah dengan masalah ijtihadiyah kemudian berpecah al-sunnah al-jamaah? Nah, masing-masing punya dalil. Mereka punya dalil, kita juga punya dalil. Mereka berpatokan kepada ulama, kita juga berpatokan kepada ulama. Nah, jangan sampai perkara ini membuat perpecahan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Yang jelas, inna syaitan lakum adu. Inna syaitan musuh buat kalian. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikan musuh buat kalian. Inna syaitan qad ya'isa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Soalnya syaitan sudah putus asa dari ibadahi di jazirah Arab. Walakin at-tahrish. Hadis Jabir. Nah, tapi dengan membuat ini, membuat wasawis, membuat perpecahan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, setelah kita punya ilmu, tentunya ilmu harus diamalkan. Ketika sebagian teman ditanya di Yaman, "Wahai saudaraku, setelah pulang kami nanti kamu mau jadi apa? Kamu mengajarkan ilmu enggak?" "Enggak, saya mau duduk di rumah saja, mau merajaah sendiri." Asyhad. Ilmu butuh diamalkan, ya diajarkan. Nah, ilmu dan amalan itu berkaitan. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Nah, seandainya ahlul qura di suatu tempat, suatu daerah, mereka beriman, punya ilmu, bertakwa, mengamalkannya, la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard, maka sungguh kami akan memberikan, nah, barakat, barakah dari langit dan bumi. Nah, ketika beriman, walau ahlul kitab amanu wattaqau wattaqau lakaffarnahum sayiatihi. Dan seandainya Alkitab itu iman, berilmu, wattaqau, nah, lakaffarna an sayiatihim, maka akan kami hapus dosa-dosa mereka. Keutamaan orang berilmu dan beramal dibutuhkan semuanya. Man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal saleh untuk dirinya sendiri. Naam. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfirah wa rizqun karim. Dan orang yang beriman dan beramal saleh, baginya ampunan dan rizki yang mulia, yang baik, halal, yang punya barakah. Izzia Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yadkhulul ladina amanu wa 'amilus shalihati jannat. Sungguhnya Allah akan masukkan orang-orang yang berilmu, beriman, nah, beramal saleh, jannat, surga. Banyak keutamaan-keutamaan orang yang berilmu dan beramal. Jadi bukan hanya setelah kita punya ilmu kemudian tidak mau mengamalkan, tapi yang jelas ilmu butuh dihafalkan. Beberapa syubhat dari teman-teman yang penting kita faham. Kita sudah umur 20 tahun ke atas, Baik, kita cukup paham, tidak perlu menghafal. Ini adalah syubhah hazilah, syubhahnya orang kerdil yang tidak tahu pentingnya ilmu itu sendiri. Imam Syafi'i yang melihat man hafidhul hadith kawiyat hujjatuh, barang siapa yang hafal hadith kuat hujjahnya. Imam Al-Bukhari selain banyak hafalannya, beliau setiap hari menghafal Al-Quran Al-Karim, hafal Al-Quran, hafal Al-Hadith. Imam Syafi'i juga demikian, setiap hari beliau. Uthman bin Affan dalam satu rakaat beliau menghafal Al-Quran padahal masih mengurusi keadaan kaum muslimin. Seorang presiden Amirul Muslimin masih sempat untuk menghafal Al-Quran tiap hari. Imam Ahmad hafidtu al-hadith alf hadith, saya hafal 1,000,000 hadith. Nah, itu lengkap dengan qala haddatsana haddatsana akhbarana sebagainya, sehingga musnad Imam Ahmad itu segini banyaknya. Nah, segini lebih mungkin itu dihafalkan. Nah, fahfaz fa kullu hafizin imam, berkata Imam Ar-Rahabi, hafalkan karena setiap orang yang hafiz adalah imam. Tidak dijuluki seorang naam imam kecuali hafiz. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hafal Al-Quran sebelum bulu. Syekh bin Baz juga demikian. Syekh Utsaimin juga demikian. Naam. Jadi dengan ini, jangan sampai walaupun kita sudah berumur, tetap para sahabat, antum melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam sudah dewasa, tapi apakah dia tidak hafal Al-Quran, tidak hafal hadis? Jullu sahabat, kebanyakan kaum mayoritas para sahabat, mereka masuk Islam sudah dewasa, mereka semangat hafal Al-Quran, hafal As-Sunnah. Sehingga Abu Hurairah mulazamah dalam tempo 3 tahun menjadi hafiz as-sahabah. Wal mughfiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah yalih ibn Umar wa Anas wal Habr kal Khudri wa Jabir wa zawjat an-nabi. Nah, orang yang paling banyak hafalannya pertama adalah Abu Hurairah, kemudian kedua Abdullah bin Umar, nah Anas wal Habr Ibn Abbas wal Khudri Abu Sa'id al Khudri wa Jabir Jabir bin Abdullah wa zawjah Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian al-Huffaz tabaqatun Imam Az-Zahabi nurwatuha Abu Hurairah. Jadi al-Huffaz tabaqah. Nah, yang paling tinggi adalah Abu Hurairah. Kemudian wanita yang paling banyak hafalannya dan paling faqih adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayyib, ilmu dibutuhkan amal. Masalul ladzina humilu at-taurah thumma lam yahmiluha kamathal himar yahmilu asfara. Perumpamaan yang dipikulkan mereka at-taurah kemudian tidak bisa membawanya, seperti himar yang membawa asfara kitab. Tidak faedah himar bawa kitab. Untuk apa himar bawa kitab? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nah, ilm bila amal kan nahl, ilmu tidak diamalkan seperti nahl. seperti lebah bila asal, tidak punya apa? Madu. Lebah tidak punya madu. Bikin manfaat, bikin madarat. Bikin madarat. Nah, lebah yang tidak punya madu itu bikin madarat, nyakiti manusia. Nah, menghancurkan bunga-bunga atau menghancurkan nah bunga yang mau jadi buah dan lain sebagainya. Madarat. Orang berilmu tidak diamalkan. Ghair maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub al-yahud. Ketika berilmu tidak diamalkan. Waladdallin an-nasara. Beribadah tidak punya ilmu. Sesat. Al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak punya buah. Ini dibutuhkan semuanya, amalan. Setelah punya ilmu diamalkan, diajarkan, sehingga qala Mujahid ya ayahnya, ya Yahya khudul kitab bikuwah. Bikuwah ay bil amal. Ambil kitab yang kuat ay bil amal bih, dan mengamalkannya. Aydan qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kunu rabbaniyin. Adbaqa as-salaf ala anna ar-rabbani. Nam al-alim, al-alim, nam wal-muallim. Orang berilmu dan mengamalkan serta mengajarkan itu Rabbani. Dibutuhkan ini semuanya. Aidan war-rasikhun fil ilm. Qala Malik ar-rasikh al-alim al-amil. Berilmu dan mengamalkannya. Jadi jangan setelah punya ilmu tidak mau mengamalkan. Sebagaimana orang sufiya, mereka hafal Al-Qur'an Al-Karim tapi tidak punya akhlak yang baik. Masih suka pacaran, masih suka mendengarkan musik-musik, masih suka joget-jogetan atau berzina, walayadu billah. Ini keadaan mereka. Berilmu tidak mau mengamalkan apa yang menjadi isi Al-Quran itu sendiri. Wa minan nasi may yashtari lahu al-hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahu al-hadits untuk menyesatkan manusia. Tafsir Ibn Abbas wa ghairi. Lahu al-hadid al-ma'azif. Orang-orang membeli al-ma'azif, musik-musik. Anda melihat bagaimana keadaan masyarakat sekarang. Setiap rumah, hampir setiap rumah sibuk dengan musik-musik. Di rumah, di toko, di jalan-jalan, di pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya dengan musik-musik. Nah, tidak mengamalkan ilmunya, tidak melihat tafsir. Demikian juga orang-orang yang bermaksiat yang lain seperti halikul lihyah. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis Abdullah bin Umar rawal Bukhari Muslim qass asy-syarib wa'ful luhay. Potong kumis kalian atau rapikan kumis kalian dan biarkan jenggot-jenggot kalian, jangan dicukur. dengan dalil innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiban, sunnya Allah baik dan tidak menerima kecuali baik, karena mencukur jenggot adalah baik, bersih, yasyar. Atau punya dalil an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, hadis maudhu. Nah, untuk membersihkan apa kumis dan jenggot, yasyar. Ambil ma qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا كَانَ مُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٌ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak ada khiyar jika Allah memerintahkan demikian. Jangan menyelisih perintah Allah Rasulnya supaya selamat di dunia wal akhirah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha. Barang siapa yang masuk kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batasnya, hukum-hukumnya, yudkhilu naran khalidan fiha, Allah masukkan bagi neraka kekal selama-lamanya. Jangan menentang perintah Allah dan Rasul. Membolehkan intifadat. Kalian jadikan sama antara orang yang alim dengan orang yang jahil. 5 lonte dengan 4 kiai. Mana yang dimenangkan kalau dalam intifadat pemilu? 5 lonte atau 5 kiai? 5 kiai? Enggak, suaranya jelas kalah kok. Ya enggak? 5 lonte. Nah, karena punya 5 suara. Ya enggak? Hal huwal waqi'. Afa naj'al muslimina kal mujrimin? Kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina ya'lamuun? Kenapa mereka menjadikan bahkan orang-orang kafir dan orang muslim disamakan? Padahal satu orang muslim itu lebih berharga daripada semua orang kafir yang ada di muka bumi ini. Lahu khair min mil'id dunya. Jika ada seorang, dari seorang sahabi miskin, kemudian di sana ada orang kafir, tunjukkan ini jauh lebih bagus daripada seluruh 6 orang kafir yang ada di muka bumi ini. Lalu disamakan suara antara orang kafir dengan orang-orang muslim. Kaifa hadza? Begitu banyak kejahilan kaum muslimin. Belum tabdir, belum mubazir keadaannya. Pasang gambar-gambar menyeluruh, bendera-bendera kalau dibikinkan untuk kain yang tidak punya baju sudah cukup, selesai sudah semua orang sudah. Atau untuk mengentaskan kemiskinan sudah cukup. Begitu jauhnya kaum muslimin dari permasalahan ini sehingga mereka mengambil langkah-langkah orang-orang Yahud wan Nasara, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah jejak-jejak orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, hadis Sa'd al-Khudri. Sampai walaupun mereka masuk ke lubang biawak. Lubang biawak kan tahu enggak? Jadi belok-belok begini. Nah, ini atasnya ada lubang. Ini ada lubang, situ ada lubang. Sulit cari. Kayak apapun sulitnya, kaum muslimin akan mengikutinya. Sehingga benar kalau dikatakan Kalau nanti dikatakan bahwasanya tai orang Amerika, nah itu akan dimakan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena adalah made in Amerika. Ya enggak? Akan dimakan oleh kaum muslimin, ini buatan Amerika. Ikuti. Ini perkataan Syekh Yahya. Nah, hatta buros. Nah, Amerika kalau dikatakan ini adalah made in Amerika, dimakan oleh kaum muslimin. Amerika kok. Ya enggak? Nah, pasang lampu-lampu dalam hari ulang tahun kaum muslimin ikutinya, perayaan-perayaan juga diikutinya, meniup trompet pada tahun baru kaum muslimin ikutinya, rambut di apa tinggal satu panjang di belakang kaum muslimin ikutinya, cukur apa naam yang istilahnya apa qaza, sebagian cukur sebagian tidak kaum muslimin ikutinya, perempuan nah pakai segitiga kaum muslimin pakai segitiga saja di jalan-jalan, tapi ya enggak, orang kufar pakai celana ketat kaum muslimin muslimah Indonesia ikutinya, wakil oleh si wakil nah, akan diikuti oleh kaum muslimin semuanya. Ini butuhkan ilmu dan amal. Kemudian setelah itu ad-da'wah. Ad-da'wah dibutuhkan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha. Dan siapakah lebih bagus dari para da'i yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik pegawai adalah menjadi da'i-da'i Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibutuhkan di sana seorang da'i harus punya ilmu. Ini kaitan semuanya, ilmu, amal, dan dakwah. Karena banyak orang yang berdakwah tapi tidak punya ilmu. Antum lihat bagaimana orang-orang Cina yang baru masuk Islam, baru sunat kemarin, khitan kemarin, langsung diundang untuk muhadarah ke sana kemari. Halo wakil. Anak kecil baru bisa ngomong lancar, mendengarkan khutbah dari da'i yang sudah tua, kemudian langsung diundang ke sana kemari, laris. Atau para pelawak, para penyanyi yang baru taubat, kemudian menjadi da'i-da'i. Da'i model apa ini? Da'i gak punya ilmu. Ada juga sebagian pondok yang tidak mengajarkan kepada santrinya, kecuali untuk bertanam. Setelah pulang jadi kiai. Sehingga membolehkan qasar, salat qasar bagi para petani. Nah, ini ada di daerah pelosok. Jadi para petani boleh mengqasar salat. Nah, karena mereka sibuk di sawah. Nah, dari mana dalilnya? Nah, dalil la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Enggak mengambil ayat dari Al-Qur'an wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw la masmun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban min sa'id juga wa in kuntum mardha ala safarin nah fa'idu min ayyin ukhar kemudian salat qasar bagaimana shallaitu ama safatu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana la yasjudu ala rak'atain hadits Abdullah bin Umar. Dan banyak tidak ada rukhsah bagi petani. Nah, ya khusus orang-orang musafir. Nah, tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Dibutuhkan ilmu bagi orang yang dakwah. Kemudian hakiman. Nah, hakiman. Cara ngomong dengan orang-orang awam. dengan omong apa dengan orang-orang yang sudah punya ilmu. Tidak disamakan. Tidak boleh kita samakan ngajar antara anak-anak kecil yang baru belajar Al-Qur'an dengan orang yang sudah menjadi asatidz. Anak-anak diajarkan ilmu rijal. Nah, atau ilmu mustalah hadis. Salafiyun baru masuk. Salafi belum kenal apa-apa, belum kenal tauhid, belum apa kenal apa-apa, sudah dikenalkan ilmu rijal, mustalah hadis. Setelah itu is menjadi muhaddits. Nah, muhaddits belum kenal akidah. Enggak punya hafalan. Ini muhaddits model apa? Hadis itu bukan hanya sekedar kalian tahu ini hadis sahih, hadis dhaif, tidak. Hafiz, hafal sanad matan dibutuhkan. Nah, kama hadzan al hadis. Kalau hadis dibutuhkan sanad haddatsana haddatsana akhbarana, demikian ini hadis kemudian disebutkan. Naam, lafadznya. Siapa rawinya? Ini baru menghafal hadis. Tidak tahu di antara kita sudah hafal satu hadis atau belum. Ya, di antara kita sendiri. Yang hafal haddatsana urub misalnya qaul al-Bukhari di urub misalnya. Mulai nah misalkan Adam, Syu'bah seterusnya sampai masuk hadisnya. Mungkin di antara kita belum ada nah yang hafal hadis. Satu hadis saja. Hafiztum al-hadithana. Nah, belum ada. Sudah orang Jawa bilang petentang petenteng. Nah, dijuluki muhaddits Indonesia. Isha. Jadi dibutuhkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dan juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan kepada mereka kecuali untuk ikhlas dan agama Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Ana aghna syuraka an syirk. Hadis Abi Hurairah wa Muslim. Hadis Qudsi. Man amila aman asyraka ma'iya fi ghairi taraktuhu wa syirkah. Saya cukupkan. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa beramal kemudian yang amalannya itu melakukan kesyirikan, saya tinggalkan dia dan saya tinggalkan kesyirikannya. Dibutuhkan ikhlas kan Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa'a rabbih, man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan. Man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik fi ibadati rabbih ahada. Dan siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka beramal saleh dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Dibutuhkan ikhlas. Tidak bisa kita belajar, beramal, dakwah tanpa ikhlas. Semuanya dibutuhkan. Yang jelas ilmu sendiri juga sudah mutaba'ah, sebagaimana juga ad-da'wah itu juga mutaba'ah. Ad-da'wah tauqifiyah. Da'wah itu tauqifiyah. Tidak bisa kita berijtihad dengan alasan dakwah dengan memakai ijtihad. Seperti ikhwan al-muflisin yang mereka berdakwah dengan anasib atau drama, bahkan di Yaman memberikan kejelekan melakukan drama tapi membuat jeleknya ahli sunnah. Ada seorang yang memakai celana separuh paha. Dinasihati oleh orang tadi, orang yang pakai jubah. Nah, yang pakai celana separuh paha ini adalah sunni. Nah, kalian kok pakai celana separuh paha sih? Qal hadhi sunnah. Ini adalah sunnah. Insyaallah. Ini menjadikan ahlu sunnah wal jamaah. Sunnah tidak demikian ya rajal. Bukan demikian wahai akhwal al muflisin. Maka bukan seperti kalian membantolu. Ketika kalian mau digembur oleh Amerika baru diancam, kalian sudah takut. Kalian potong jenggot-jenggot kalian ada di Yaman. Motong jenggot-jenggot mereka, mereka motong. Kemudian pakai bantolun, pakai pakaian orang kafir. Harus sunnah tidak demikian. Ya kalian mengadakan demokrasi, harus sunnah berlepas diri. Nah, membuat jeleknya harus sunnah wal jamaah. Bikin sayembara. Ketika Syekh Mubil punya murid-murid yang banyak sedang mengajar, qala haddatsana. Nah, datang para tentara yang mengambil murid-muridnya. Ya Syekh minta pertolongan murid-muridnya Syekh Mubil. Nah, qala Syekh Mubil, qala haddatsana, bikin jelek keadaannya. Bikin tashwish, tashwish kepada ahli sunnah wal jamaah. Harus tauqifiyah. Bukan sebagaimana tablighiyun yang mereka memakai dakwah dengan fadail aman, memakai hadis-hadis maudhu wa hadis-hadis la asalah dengan alasan dakwah. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yusna 'alaihi inna fi dzalikal rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Enggak cukup dengan Al-Qur'an was sunnah. Tidak cukup dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-yawma akmatu lakum dinakum wa atamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan buat kalian agama kalian, dan aku sempurnakan buat kalian nikmat untuk diri kalian, dan saya ridha Islam sebagai agama kalian. Sehingga Imam Malik mengatakan, "Bamalam yakun al-yawm dinan fala yakun al-yawma idin dinan. Fala yakun yawma idin dinan lam yakun yawm dinan." Kalau pada hari itu bukan sebagai agama, maka pada hari ini bukan sebagai agama. Mana lebih tahu kalian wahai tablighiyun atau para a'immah? Tapi mereka juga punya syubhat. Para a'immah itu seperti sumur. Tapi tablighiyun itu seperti orang yang mengambil air dari sumur, menyebarkan. Nah, menyebarkan ilmu. Nah, menyebarkan air yang ada dalam sumur tadi. Sehingga kalau tidak ada tablighiyun, maka tidak akan tersebar dakwah. Nah, mereka hanya sibuk di masjid. Tidak mau keluar. Kita yang bisa keluar ke Rusia, ke Amerika, ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Soh, nah kalian wahai ahlu sunnah hanya sibuk di masjid, enggak mau tahu fikul waqi' keadaan bagaimana minum khamar, bagaimana mereka berbuat zina. Kita katakan wahai tablighiyun, lebih baik mereka itu jahil daripada masuk ke tablighiyun tapi tawaf di kubur. Nah, daripada kalian sebagaimana orang-orang sudah tingkatan tinggi sampai tingkatan ma'rifah atau hakikah atau yang lainnya, tidak lagi mau mengambil sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan sudah tingkatan tinggi salat di Mekah, Naam, atau ini masuk sufiyah juga, memang tabligh sufiyah. Tawaf di kubur, makan tanah kubur, asyhadah. Kesyirikan yang jelas pada diri kalian. Lebih baik mereka berbuat maasi daripada dalam perbuatan kesyirikan atau dalam perbuatan bid'ah-bid'ah. Karena orang yang berbuat maasi, kalau dikatakan, wahai ibu, kenapa kalian berzina? Bagaimana saya tidak berzina? Saya punya tanggungan, punya anak yang banyak, sementara tidak punya ekonomi. Masih merasa berbuat maksiat. Kemudian juga para peminum khamr, para remaja. Nah, katakan, wahai para pemuda, kenapa kalian minum khamr? Nah, bagaimana saya enggak, kalau enggak minum khamr enggak punya teman. Tahu saya ini adalah perkara dosa. Tapi bagaimana? Masih merasa. Tapi ahlul bidah, ketika mereka dikatakan, wahai kaum muslimin, kenapa kalian puji-pujian? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna. Misalnya. Dikatakan, kenapa kalian melakukan ini? Ini kan baik. Ini kan mengajak orang untuk sholat jamaah. Tidak merasa sedang berbuat dosa. Melakukan berjanji juga begitu. Tidak merasa sedang berbuat dosa. Sehingga perbuatan bid'ah lebih disukai oleh syaitan. Inna Allah ihtajaba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Sunya Allah menutup pintu taubat bagi pelaku bid'ah sampai mereka meninggalkannya. Qala Imam Ahmad, la yuwafiq litaubah. Tidak mendapat taufik untuk taubat karena merasa berbuat kebaikan. Coba nasihati orang yang melakukan Isra Mi'raj misalnya, melakukan maulid Nabi SAW, nasihati mereka. Mereka bilang, ini kan pengajian kan bagus mas. Nah, padahal Nabi SAW, para sahabat, imam yang empat misalnya, ataupun yang lainnya, tidak pernah melakukan demikian. Mana lebih tahu kalian apa? Apa para imam terdahulu? Apa para sahabat? Antum lihat bagaimana ketika orang memakai tasbih. Nah, nasihati mereka, ini kan bagus. Padahal Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah masuk mengingkari ketika ada sekelompok orang yang ada yang seorang mengomando sabbihu mi'ah, kalian tasbih 100 kali. Kabbiru mi'ah, takbir 100 kali. Halilu mi'ah, tahlil 100 kali. Diingkari. Bikin jamaah. Nah, tasbih memakai batu ataupun yang lainnya tidak pernah dilakukan orang salaf. Mereka cukup dengan jari jemari. Tapi orang-orang yang melakukan bid'ah tidak merasa bahwasanya ini adalah perbuatan maasi. Atau orang-orang dari Hizbut Tahrir misalnya. Nah, yang mereka pun mengambil ayat-ayat yang sesuai dengan kemauan mereka untuk mengafirkan kaum muslimin. Tidak melihat bagaimana keadaan salaf terdahulu. Yang penting mengambil secara zahir. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Berarti siapa tidak berhukum pada hukum Allah, mereka adalah orang kafir, orang zalim, orang fasik, orang munafik. Nah, tidak mengambil bagaimana tafsiran. Tapi kenapa kalian wahai Hizbut Tahrir, yang ini adalah juga bagian dari Ikhwan al-Muflisin, sama. Nah, kenapa kalian membolehkan demokratiyah yang jelas jalan kufar? Kenapa kalian mengadakan persatuan antar umat beragama padahal Allah jelas telah menyebutkan dalam Al-Quran tidak akan terjadi persatuan untuk selama-lamanya? Kenapa kalian membolehkan musik-musik? Kenapa kalian membolehkan tasyabbuh bil kufar, memakai bantalun, mencukur jenggot-jenggot kalian? Kenapa kalian membolehkan ikhtilat bain rijal wa nisa? Kenapa kalian membolehkan al-mudhaharah, laki-laki perempuan melakukan demonstrasi-demonstrasi? Dari mana ini? Dari Allah? Dari Rasulullah? Dari sahabah atau para a'immah? Atau dari orang-orang kufar? Tahu mereka bahwasanya adalah orang-orang kufar, diambil dari orang-orang kufar. Nah, tapi tidak mau kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Tidak mau kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Dakwah tauqifiyah. Tidak boleh kita mengajarkan anak-anak kecil dengan memakai tepuk tangan. Haram. Tidak boleh. Karena tepuk tangan adalah ajaran orang kufar. Asyad dalil man yadhkur illa muka'an wa tasdiyah, wa maka suatu indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Jadi ibadah mereka, salat mereka itu kecuali hanya dengan ini tadi, dengan tepuk tangan, siulan, dan lainnya. Tidak boleh kita ajarkan anak kecil suka nyanyi-nyanyi. Kalau besar jadi penyanyi, jadi diajari nyanyi kok. Dalam Al-Quran juga begitu, tidak boleh kita ijtihad dalam masalah Al-Quran sehingga memakai ketukan A, B misalnya. Tidak boleh ketukan sehingga mereka memakai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikian memakai ketukan. Mereka punya alasan, nanti kalau sudah selesai dari program ini kembali kepada pengajaran sebenarnya. Iya, kalau masih hidup, kalau enggak hidup. Nah, sementara kalian mengajarkan dalam keadaan salah, tidak mendapatkan fadilah keutamaan majalah Quran, mahir bil Quran, ma'as-sahrah al-karam al-bararah, orang yang mahir dalam Al-Quran bersama para malaikah yang mulia dan taat atau berbakti, tidak mendapatkan fadilah ini. Tapi waktunya habis. Kemudian saya juga minta maaf kepada kalian semuanya, teman-teman yang dulunya di Demak. Ketika saya tidak sempat untuk mengajarkan diri kalian karena terus terang saja saya mendapatkan nasihat sebenarnya dari para ulama di sana. Kalian mengajarkan dua orang dengan 1000 orang itu sama. Sama. Kadang-kadang dua orang ini tidak bisa mengambil faedah. Tidak bisa mengambil faedah. Tapi yang lain bisa mengambil faedah. Kemudian, karena kita juga mau menerapkan tatbik Al-Quran, tidak bisa kita mengambil thalabah yang banyak. Sehingga saya mensyaratkan agar yang ikut pelajaran saya khusus orang-orang yang hafal Al-Quran Al-Karim, sehingga banyak dari teman-teman yang belum belajar. Nah, jadi mohon maaf. Kemudian yang ada di sini juga, Sebenarnya dia juga tidak mau membatasi. Tapi panitia yang tidak sanggup. Nah, tidak sanggup. Nanti kalau datang banyak, nanti bagaimana? Masjidnya juga kecil. Di sini juga terbatas. Sebenarnya kita tidak mau membatasi. Mau datang, dipersilahkan. Silahkan datang. Tapi tadi, panitia keberatan. Kalau mungkin nanti kalian bisa membuat di masjid yang besar, kemudian biasanya juga lengkap, panitia siap sedia, insya Allah kita adakan tempat yang lain sehingga bisa berfaedah secara menyeluruh. Yang punya anak pun juga bisa mengambil faedah, punya tempat-tempat khusus sehingga malam tidak ganggu yang lainnya. Ini kalau berkumpul dalam situ majelis, yang lainnya mau tidur, gak bisa tidur karena anak-anak nangis. Sehingga waktu darus, ngantuk semua begini. Ya enggak? Nah, makanya darul mafasid is muqaddam ala jalbil manafi. Nah, jalbil manafi al-manfa'ah. Jadi kita menghindari kemudaratan untuk daripada kita mengambil faedah. Tapi tadi tidak secara keseluruhan atau tidak bisa mengambil faedah yang baik. Kita batasi. Sekali lagi, kalau kalian mampu misalnya bikin tempat yang besar, biasanya tercukupi, kemudian punya tempat-tempat khusus bagi yang sudah punya anak. Karena mayoritas para akhwat yang mereka sudah pengajar di ma'ahid-ma'ahid punya anak. Jadi itulah yang menjadi keluhan buat mereka. Harus disendirikan. Tidak bisa kita hadir di majelis, hadir situ anak kecil. Akhirnya terganggu semuanya. Terganggu semuanya. Maka tidak diperkenankan untuk bawa anak kecil di daras, karena akan mengganggu, akan merugikan semua yang ada di majelis tersebut. Baik. Kemudian sebenarnya sudah cukup memakai bahasa Arab yang ada dalam kitab Qira'ati. Cukup itu sebenarnya. Akan tetapi karena dari saudara kita, teman-teman kita sebagian baru belajar bahasa Arab, belum kenal bahasa Arab, sehingga perlu kita jelaskan dengan pakai bahasa Indonesia yang tulisan saya sendiri mungkin belum begitu jelas, sudah ditinggalkan lama, tidak dipakai bertahun-tahun, mohon dimaklumi. Tidak bisa menerjemahkan secara baik, bahkan kata-kata yang dulu kita sudah belajar di kuliah sudah lupa lagi. Nah, kelemahan diri saya, harap dimaklumi. Tayib, harap dimaklumi. Nah, selanjutnya jelas di buku ini banyak kekurangan. Maka saya harapkan kritikan, mungkin terjemahan yang tidak pantas, maka saya harapkan untuk memberikan kritikan-kritikan yang baik untuk penyempurnaan demi kelangsungan kita bersama dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Qur'anul Karim merupakan dakwah yang sangat baik. Bahkan ada sebagian daerah, seorang ustaz itu dilihat dari Al-Qur'annya. Kalian mau ke sana, jangan dilihat Al-Qur'annya bagaimana bacaan. Kalau sudah tingkat tinggi, bagaimana hafalannya. Para Maka nasihat dari masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah di Yaman atau yang lainnya, jangan sampai setelah kalian jadi ustaz teman lainnya tidak mampu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Kalian mendengung-dengungkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah kembali kepada kita wa sunnah dengan pemahaman salaf. Tetapi pemahaman kalian, pengambilan Al-Qur'an kalian, kalian ambil dengan istihad. Dengan hanya mendengarkan kaset-kaset, dengan hanya belajar dari orang yang belum belajar. Ya enggak? Belajar kepada orang yang belum belajar. Sehingga banyak kesalahan-kesalahannya. Bagaimana ini? Kembali ke dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dan pemahaman salaf. Sementara bacaan Al-Quran tidak diambil dari orang salaf. Hadza khata'. Bahkan di Yaman biasa di sana. Guru-guru yang sudah belajar, mereka sudah menjadi guru-guru senior. Setelah itu belajar lagi kepada muridnya atau kepada temannya dulu, sama-sama belajar. Karena muridnya tadi atau temannya tadi punya kelebihan dalam fan ini. Maka nasihat dari Syekh Yahya tidak sepantasnya bagi seorang dai, seorang pengarang buku, penerjemah, penahqiq, tidak mampu membaca Al-Quran Al-Karim. Suatu aib yang besar. Bahkan ketika ada murid-murid Syekh Yahya di sana, ada waktu itu orang Indonesia ditanya, kamu lakuna, berapa tinggal kamu di sini? Kau 5 tahun, hafal Al-Quran? Kalian hafal Al-Quran? Belum Syekh. Kau lah antar la'am. Nah, kalian banyak main. 5 tahun belum hafal Al-Quran? Nah, ada juga yang minta izin untuk pulang, enggak boleh. Enggak boleh untuk pulang. Ini tidak sepantasnya. Semangat dalam baca, semangat untuk menghafal. Sebab ini adalah kunci utama. Kunci utama itu adalah Al-Quran wa Sunnah. Kenapa ilmunya para salaf lebih barokah? Karena langsung diambil dari Al-Quran wa Sunnah. Tidak banyak perkataan, tapi langsung Al-Quran wa Sunnah. Sudah cukup. Wa ma yanthiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Wa ma yanthiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan jelas dikatakan Rasulullah SAW itu sebagai hawa nafsu belaka, akan tetapi adalah wahyu yang diwahyukan. Ingat pada ayat ini ada jamaah tabiq yang lucu. Kalau Rasulullah SAW, wa ma yanthiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Oh, ini Al-Quran mas, bukan Al-Quran Rasulullah SAW. Fir'aun sallallahu alaihi wasallam. Biasa Fir'aun sallallahu alaihi wasallam. Fir'aun kafir. Kafir ya? Iya. Nah, ya sudahlah begitu. Nah, ada yang dai tidak bisa ngomong sambil memukul tembok. Kemudian menangis. Temannya mengatakan, hadza syekh baka min khasyatillah. Ini syekh ini nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut apa? Bukan tidak bisa berbicara. Karena syekh tadi sudah menangis, sekarang tidak bisa berbicara. Ketika ditanya enggak bisa jawab. Nah, sehingga menangis. Temannya ini dalam tablik bilang, "Hadza syekh baka min khasyatillah." Syekh ini menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bisa tidak bisa menjawab, tapi karena nangis. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hala waqi' aidan fil Yaman. Nah, hala waqi' fil Yaman. Merupakan sarana dakwah yang bagus. Karena semua dari kaum muslimin menerima Al-Qur'anul Karim. Punya bacaan yang bagus misalnya. Baik dari segi makharij al-huruf, tajwid, ataupun suara yang bagus. Nah, bahkan ketika saya dakwah keluar dari Damat waktu itu, ngomong bahasa Arab belum lancar, ngomongnya cepat sekali. Cuma bisa baca Al-Quran saja, sudah senang mereka. Mereka sudah senang, baru punya bacaan Al-Quran Al-Karim. Sehingga ketika kita mau dakwah kembali, mereka langsung menerima. Tambah banyak. Ketika saya datang, itu hanya satu shof setengah. Ya, di kampung ini. Kemudian meningkat. Sampai hari Jumat itu sekitar 8 shof. Nah, min fadlillah subhanahu wa ta'ala. Dari keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Al-Quran Al-Karim berikan dakwah yang baik bagi kaum muslimin. Maka dibutuhkan diri kita atau orang lain. Karena kalau sudah kalian jatuh dalam perkara ini, sudah diomel di sana kemari, ini ustaz enggak bisa baca Al-Fatihah. Jatuh martabatnya. Kalian mau dakwah ke Aceh, enggak bisa baca Al-Qur'an Al-Karim. Nah, mungkin enggak diterima lagi. Apalagi terjun mau tempat sufiyah yang mereka sibuk dengan Al-Qur'an dan sibuk dengan An-Nahw. Iya enggak? Nah, sulit diterima. Maka diharapkan dengan kemampuan yang ada, semangat untuk talabul ilm, semangat membaca Al-Quran Al-Karim, semangat untuk beramal, semangat untuk dakwah, dan ikhlas, dan sabar. Inna Allah idza ahabba 'abdan 'abdah ittara. Hadis Anas bin Malik, semuanya Allah jika menyukai hambanya, maka akan diuji. Nah, faman radiya falah ridha. Barang siapa yang rela, Allah pun rela. Barang siapa faman sahita, sahita Allah. Nah, barang siapa yang murka atau marah atau benci, maka Allah pun akan marah atau benci. Mayuridillahu bi khairan yusib min. Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan, akan diberikan musibah. Maka harus sabar. Hadis Abi Hurairah awal Bukhari. Ayatun seorang yang semakin imannya kuat, semakin banyak ujiannya. Alif lam mim. Hasiban nasu ayyatruku ayyakulu amanna wahum la yuftanu. Jangan mereka mengira dibiarkan begitu saja mereka mengatakan iman kemudian tidak diuji. Sudah diuji. Naam, wa yuftanu alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Itu untuk mengetahui mana orang-orang shadiq yang benar imannya, mana orang-orang yang dusta. Am hasibatum an tadkhul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Kalian mengira kamu masuk surga, kemudian Allah belum melihat siapa di antara kalian yang sabar dalam berjihad juga dia akan diuji. Maka dibutuhkan sabar, wa tawasul bis sabr. Nah, tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Tawasi dengan kebenaran, tawasi dengan kesabaran. Sabar dalam menerima musibah. Sabar dalam menuntut ilmu. Seorang yang mau cari ilmu dibutuhkan kesabaran. banyak sakit misalnya. Ini ma'ruf. Sampai saya dijuluki di sana, orang yang paling banyak sakitnya itu saya. Di Demak. Ini dari teman-teman Indonesia. Tapi dibutuhkan kesabaran. Bahkan masih ingat ketika tidak ada apa sakit yang luar biasa. Pikirannya itu pulang saja. Nah, kalau pulang nggak punya ilmu, bagaimana? Dibutuhkan kesabaran. Kalau pulang nggak punya uang waktu itu, sudah sabar. Dibutuhkan kesabaran dalam dari ilmu sakit pasti akan terjadi. Orang cari ilmu nggak sakit ya enak sekali. Nah, orang punya hafalan nggak mau nggak kemudian tidak perlu lagi merojak, oh, enak sekali, iya enggak? Cukup menghafal-hafal saja tidak merojak. Merojak lebih berat daripada menghafal. Nah, merojak lebih berat daripada menghafal. Beramal juga begitu. Ketika orang-orang masih tidur melengkur pagi hari, kita harus wudu. Padahal keadaan dingin, kita harus berwudu. Ketika orang-orang ngorok di malam hari, kita salat tarawih misalnya. Ketika orang bisa makan minum di bulan Ramadan, kita berpuasa. Sabar dalam mengamalkan. Dakwah juga demikian. Kalau dakwah tidak dapat ujian, perlu dilihat dakwah model apa. Mungkin dakwah pakai uang. Nah, sehingga orang senang semuanya, senang semuanya. Tapi kalau habis uang biasanya juga akan protes. Ini kok habis uangnya bagaimana ini? Ustaz. Protes. Di dakwah dibutuhkan kesabaran, akan diuji dan dakwah. Ikhlas juga begitu. Banyak masalah dari syaitan. Nah, insyaallah demikian pembukaan. Kemudian nanti saya minta Fauzi untuk memberikan apa? Untuk membaca. Sehingga nanti tidak terlalu letih. Karena terusnya sehari semalam. Nah, kalau saya terus baca, mungkin tidak mampu dalam sepekan. Nah, untuk dibaca, mungkin kalau ada yang perlu dijelaskan, kita jelaskan. Kalau enggak ada, ya terus. Mudah-mudahan enggak ada. Sehingga kita bisa terus mendengarkan dengan seksama. Nah. Demikian. Subhanallah.